melakukan sihir secara syar'i sehingga pelakunya tidak melakukan syirik besar. Sekarang kita masuk bab yang ke-26. Maja'a fil kuhani wa nahwihim. Apa-apa yang datang tentang kuhan. Kuhan itu dukun kalau bahasa kita. Wa nahwihim dan yang semisal dengan dukun. Apa bedanya sihir dengan dukun? Sihir dengan dukun itu punya persamaan dan punya perbedaan. Di sini sama dengan syaitan. Kerjasama dengan syaitan ini adalah kesamaan sihir dengan dukun. Jadi dukun dengan sihir itu kadang-kadang dia kerjasama dengan syaitan. Di sisi persamaan dukun dengan sihir. Dukun dan sihir. Adapun sisi perbedaannya ini persamaan. Kalau perbedaannya, sihir fokusnya nanti untuk menyakiti, melukai, membunuh, mengelabui. Itu fokusnya sihir. Jadi praktek mereka itu ada tujuan, objeknya itu ada. Apa objeknya? Ada orang yang disihir nantinya, disakiti, atau dilukai, atau dibunuh. Atau kalaupun tidak membunuh, menipu ya. Dia menipu, dipenggal kepalanya seolah-olah putus, kemudian dikembalikan lagi. Itu sihir. Adapun dukun, larinya dia nanti meramal hal yang akan datang atau goib. Nah, meramal hal yang akan datang atau hal yang goib, itulah dukun. Namanya banyak. Namanya indigo. Apa indigo? Tri. Indigo atau paranormal atau metafisika, yang keren-keren namanya kan. Intinya kalau dia meramal perkara yang goib atau yang akan datang, maka kembali kepada kaidahnya, itu dukun namanya. Nama bisa berbeda banyak, tapi hakikatnya apabila dia mengaku mengetahui hal goib. Sama dengan riba. Ini riba, di sini riba. Pengertiannya ada, tapi namanya sekarang kan bukan riba. Iya enggak? Bunga, apa lagi? Investasi, katanya kan. Tapi hakikatnya kembali ke riba. Makanya yang perlu kita pahami definisi. Ini namanya definisi pengertian, sehingga enggak bisa disalah artikan. Sehingga tidak multi tafsir. Ini menafsirkan begini, ini menafsirkan begini, ini begini. Enggak. Kalau sudah kita sebutkan definisi, patokannya dukun itu meramal kepada perkara yang akan datang atau hal-hal yang goib. Yang goib itu bisa saja sekarang. Misalnya apa yang ada di dalam hati kita, ditebak sama dia, itu dukun. Atau misalnya kita kehilangan barang, sekarang kan kehilangan barang, datang ke dukun, itu kan bukan hal yang akan datang, tapi sekarang. Cuma kan masalah goib, itu semuanya dukun. Untuk yang akan datang atau perkara goib, itu dukun. Nah, fokus bab nomor 26 ini adalah membahas dukun. Kemarin sihir sudah selesai dibahas. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita membaca hadis-hadisnya. Kita sebutkan dulu bahwasanya dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan ada jin-jin yang mereka itu mencuri berita dari langit. Jin-jin yang mencuri berita dari langit. Dalam sebuah hadis disebutkan, apabila Allah itu menyebutkan sebuah perintah di langit, maka malaikat itu memukulkan sayap mereka khudu'anan, sebagai bentuk takut merendahkan diri kepada Allah. Lalu kemudian rasa takut dari malaikat pun dicabut. Ini sudah kita bahas kemarin. Lalu mereka mengatakan, apa yang dikatakan oleh Rabbmu? Qalu, mereka mengatakan al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Nah, kemudian sini fayasma'uha mustarikus sam'i. Lalu berita yang dari Allah tadi didengar oleh mustarikus sam'i, pencuri langit, jin-jin. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Mustarikus sam'i itu dia tuh seperti tangan. Naik ke atas gitu. Bertimpak-timpak gitu loh, manjat-manjat badannya sampai ke langit. Itu posisinya seperti ini disebutkan oleh Sufyan. Summa yulki hal akhar ila man tahtahu. Yang di atas kan ngambil, sampaikan ke bawah. Jadi berita masih bisa, mereka bisa mencari berita di atas. Jin yang paling atas ketika sudah mendengar berita, apa beritanya? Sampaikan ke bawah. Tapi nak game gitu ya. Bijikan gitu. Sampaikan ke bawah. Ujung-ujungnya hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin, sampai dibisikkanlah ke telinga penyihir atau dukun. Jadi dia nyuri berita dari langit sampai ke bawah, dibisikkanlah kepada penyihir atau dukun berita tersebut. Farubama adraka sihabu qabla ayyulqiyaha. Kadang-kadang sebelum dia sampai ke dukun atau sebelum dia bisa mendengar, sudah dipanah sama bintang, as-sihab, bintang yang untuk memanah. Menyeorang bintang jatuh, ya kan? Lalu berdoa dia di situ kan, itu keropat juga. Tapi di film-film memang banyak yang gitu. Dipanah itu untuk memanah jin para pencuri berita. Jadi sebelum mereka dapat berita itu sudah dipanah, jadi enggak jadi. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Kadang-kadang mereka itu sudah mendapatkan berita tersebut lalu disampaikanlah kepada para dukun dan sihir. Fayak ribu ma'aha mi'ata kadzbatin. Satu berita yang disampaikan oleh jin tadi ditambah 100 kedustaan oleh para jin dan tukang sihir. Jadi mereka memang dapat satu berita, tapi ditambah-tambahi dengan 100 kedustaan. Itu riwayat yang disebutkan tentang pencurian berita dari langit. Nah, pencurian berita dari langit itu ada tiga fase. Fase pertama sebelum Nabi itu diutus. Pada fase ini pencurian berita itu sangat banyak. Jadi sebelum Nabi diutus sangat banyak berita di langit itu dicuri oleh para jin. Fase yang kedua, ketika Nabi itu diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka tidak ada pencurian berita dari para jin. Karena wahyu kan turun kepada Nabi SAW untuk menjaganya, jangan sampai ada berita yang dicuri oleh para jin. Nanti bercampur nanti antara wahyu dengan berita dari jin. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase yang ketiga adalah setelah Nabi meninggal. Maka pencurian berita itu ada muncul kembali, tapi tidak sebanyak yang pertama. pencurian berita itu muncul kembali tapi tidak sebanyak yang pertama. Jadi itu tiga fase pencurian berita oleh para jin. Fase sebelum Nabi diutus, maka itu sangat banyak. Makanya banyak peramal-peramal dukun-dukun, ya enggak? Mereka datang kepada dukun-dukun karena mereka bisa mencuri berita dari langit. Yang kedua, ketika Nabi itu diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka tidak ada pencurian berita lagi. Untuk menjaga agar tidak tercampur wahyu datang dari Allah atau berita dari jin. Fase yang ketiga, setelah Nabi itu wafat, maka berita itu muncul kembali dicuri oleh para jin, tapi tidak sebanyak yang pertama. Nah, kita langsung masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. Perhatikan ya, hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Diriwayatkan dari salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan." Barang siapa yang mendatangi arraf, terjemahkan saja tukang ramal. Arraf, tukang ramal. Fasa'alahu, perhatikan, fasa'alahu, lali dia bertanya, an syai'in, tentang sesuatu. Fasaddaqahu, lalu dia benarkan. Nah, tambahan fasaddaqahu, perhatikan di situ ya, tambahan fasaddaqahu di situ, itu tidak ada di dalam hadis riwayat Muslim. Ini kan disebutkan hadis riwayat apa? Muslim. Tidak ada tambahan fasaddaqahu. Berarti tambahan fasaddaqahu itu dihapus, dibuang. Ini kesalahan dari penulis. Penulis itu salah menambahkan fasaddaqahu. Karena riwayat Muslim itu cuma sampai fasa'alahu an syai'in, tidak ada tambahan fasaddaqahu. Dihapus atau ditulis di garis bawahi, ini tambahan yang lemah, tambahan yang lemah. Yang benar dalam hadis Muslim tidak ada tambahan ini. Kenapa? Ini menentukan nanti konsekuensi dari mendatangi dukun, ditentukan oleh hal ini nantinya. Orang yang datang kepada tukang ramal lalu bertanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, dibuang. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Tidak diterima salatnya selama 40 malam. Datang kemudian bertanya. Bertanya saja. Tidak membenarkan, tambahan membenarkan di sini tambahan lemah, paham ya? Tambahan yang membenarkan di sini tambahan lemah. Dia datang bertanya kepada dukun, dia tidak membenarkannya, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi kahinan, dukun, fasaddaqahu, lalu membenarkannya, bima yakul, dengan apa yang dikatakannya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang diutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan sekarang bedanya hadis pertama dengan hadis yang kedua apa? Hadis yang pertama dia datang dan bertanya. Datangnya untuk bertanya tapi tidak membenarkan. Perhatikan, iseng mungkin main-main datang pura-pura nanya gitu kan. Sekedar nanya saja. Maka sanksinya apa? 40 malam dosanya, sholatnya tidak diterima. Hadis yang kedua, dia datang untuk membenarkan, walaupun enggak nanya. Dia datang duduk bentar, dia enggak nanya apa-apa, tapi dalam hatinya sudah membenarkan, betul dukun ini. Datang berdua kawannya yang nanya, dia tidak nanya, dia diam aja nonton gitu kan. Masa betul ya. Datang tidak membenarkan. Datang tidak bertanya, enggak ngomong sepatah kata apapun. Tapi dia membenarkan yang dilakukan dukun, membenarkan berita dukun tersebut. Berarti kan bedanya di sini. Apa sanksinya? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya kafir. Pelakunya kafir. Kondisi yang kedua, siapa yang datang kepada dukun dan membenarkan dukun, maka dia kafir dari Islam. Adapun kondisi yang pertama, hadis yang pertama, datang kepada dukun bertanya mau iseng atau kebutuhan, tapi dia enggak membenarkannya, maka 40 malam sholatnya tidak diterima. Bedakan itu. Makanya tadi hadis yang pertama, tambahan fasoddaqahu itu tidak ada. Kalau ada tambahan fasoddaqahu, berarti orang yang membenarkan dukun ganjarannya apa? Ganjarannya cuma tidak diterima 40 malam sholatnya. Kemudian hadis yang ketiga, diriwayatkan dari Ashabus Sunan Al-Arba'ah dan Al-Hakim. Hadis ini sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan," barang siapa yang mendatangi arrafan, tukang ramal, "au kahinan," atau dukun, "fasaddaqahu," lalu dia membenarkannya, "bima yaqul," dengan apa yang diucapkan oleh dukun, "faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam," maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga tentang apa? Membenarkan. Membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, maka dia telah kufur, dia telah kafir. Nah, sekarang kita rinci berarti. Permasalahan mendatangi dukun itu dibagi menjadi tiga kondisi. Masalah mendatangi dukun itu ada tiga kondisi. Mendatangi dukun. Ada tiga kondisi. Kondisi pertama, datang untuk bertanya, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Apa tadinya? Lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah. Dia diterima sholatnya 40 malam. Perhatikan ya, kata tidak diterima di sini. Tidak diterima, itu sah enggak sholatnya? Sholatnya tidak diterima, sah enggak sholatnya? Perhatikan, bedakan di sini. Tidak diterima dengan tidak sah. Kaifada? Tes. Tidak diterima, perhatikan ya, tidak diterima itu sah, tapi tidak berpahala. Sehingga kalau sah, dia tetap diwajibkan sholat. Tidak diterima, dia sah sholatnya, sah, tapi tidak dapat pahala. 40 malam dia sholat gak berpahala. Karena sah, dia tetap diwajibkan sholat. Kalau dia tetap diwajibkan sholat, ini muslim atau kafir? Muslim, paham ya? Nah, berarti dia muslim. Nah, itu kalau dia datang cuma bertanya saja. Datang cuma bertanya saja. Nanti kan di sini ya. Itu kan datang, kalau dulu kan datang ke dukun. Sekarang ada yang namanya zodiak. Primbon. Ramalan. Apa lagi? Banyak ya? Zodiak lah ya. Zodiak itu kan untuk menentukan karakter atau sifat pasangan dan semisalnya melalui nama-nama bulan dia lahir. Primbon itu primbon dari ramalan orang Jawa ya. Itu ramalan-ramalan seperti ini. Cine ada cine. Apa namanya? Sio. Ini kan bentuknya aplikasi. Antum kan enggak datang ke orangnya, orangnya enggak ada. Pakai aplikasi atau ke website atau lewat majalah dan koran. Kalau kita membuka aplikasinya masuk ke websitenya itu sama juga mendatangi dukun. Sama dengan mendatangi dukun. Berarti di sini konsekuensinya nanti 40 malam soalnya enggak diterima. Jadi hati-hati dalam masalah ini, jangan sampai kita latah ikut tren, ikut perkembangan zaman, tapi semuanya merusak akidah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, datang dan membenarkan. Datang dan membenarkan ini tidak khilaf, ada khilaf. Hukumnya itu ada khilaf. Ada khilaf. Khilaf itu perselisihan ulama. Jadi tiga pendapat. Pendapat pertama, syirik besar. Bukan syirik besar, kufur besar. Beda syirik dengan kufur. Tapi mirip-mirip sih. Kufur besar. Kufur besar mengeluarkan dari Islam. Pendapat yang kedua, kufur kecil. Mengeluarkan dari Islam. Ini kedengaran ya? Kedengaran kan? Yang ketiga, tawakuf. Tawakuf. Berdiam diri. Berdiam diri. Jadi ada sebagian ulama yang sikapnya tawakuf, berdiam diri. Hati-hati. Landasan mereka itu ikhtiyat, hati-hati. Kenapa? Karena mustabihat masih rancu. Apakah dia kufur atau enggak? Nah, berdiam diri. Tapi kata saya semin, sesuatu yang kita boleh berdiam diri kalau memang rancu. Tapi kalau sudah jelas harus dihukumi, enggak boleh berdiam diri. Nah, pendapat ini, kufur besar ini yang dipilih oleh saya semin, saya bin Bas, Ibnu Utsaimin, Ibnu Bas, dan lain-lain. Pertama, kufur besar. Berarti orang yang membenarkan dukun, mereka itu keluar dari Islam. Pendapat yang kedua, kufur kecil. Pendapat yang ketiga, tawakuf, berdiam diri, enggak memutuskan apakah ini kufur besar atau kufur kecil. Yang benar yang mana? Nah, Ustaz Firanda itu menjelaskan yang ini yang dipilih oleh beliau. Firanda. Beliau mengatakan ini kufur, kufur besar. Kenapa? Orang yang membenarkan dukun, berarti dia membenarkan bahwasanya ada orang yang mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Membenarkan kekufuran berarti menyetujui kekufuran. Berarti kan kaidahnya. kaidahnya sini. Kaidahnya membenarkan kekufuran adalah salah satu pembatal laman, karena dia menyetujui kekufuran. Ini kaidah, pegang kaidah ini. Salah satu pembatal keislaman adalah membenarkan kekufuran. Sehingga dari sini kita ingin ambil sebuah poin penting. Hati-hati dari orang liberal masa kini. Hati-hati dari orang-orang liberal masa kini. Karena mereka mengatakan semua agama sama. Yahudi, Nasrani, Konghucu, semua agama sama. Agama Yahudi, Nasrani kan agama kufur. Kalau dikatakan sama berarti membenarkan kekufuran. Orang yang membenarkan kekufuran konsekuensinya dikeluar dari Islam. Hati-hati dari orang-orang liberal. Zaman kita sekarang masuk ke dalam kampus-kampus orang-orang liberal tersebut. Jadi ini alasan kenapa dia kufur besar, karena dia membenarkan kekufuran tersebut. Kemudian yang ketiga, datang untuk membuktikan kedustaan dukun. Maka ini disenangi. Maka ini disenangi. Bahkan bisa lebih afdol. Jadi datang itu tujuannya untuk betul apa? Membuktikan bahwasanya dukun itu cuma pendusta saja. Contohnya paling gampang, misalnya kita ada dompet. Dompet ada di dalam saku atau HP, dalam saku pakai HP kan? HP ada di dalam kusikan. Kita bawa kawan-kawan yang percaya kepada dukun, ayo ikut kita pergi ke rumah dukun. Ini HP-nya di dalam kocekan. Kalau datang, mewah, Nyak Aki, Pak Dukun, atau Mbah, gitu kan. Saya tadi berjalan, cecer HP itu. Di manalah kira-kira HP itu? Oh, HP-mu ya, be. Jalan itu. Diambil sepulan, ya, warnanya gitu, bajunya gitu. Padahal HP-nya dalam kocekan. Nah, itu untuk membuktikan bahwasanya dukun itu tukang dusta. Paling gampang juga, ini sering diucapkan oleh Ustaz Awun di pondok kami di Al Furqan. Kalau antum ingin membuktikan dukun itu tukang dusta, maka seluruh orang gila di mana? Mungkin di mana, di Buduk, datang pakai satu truk suruh dukun nyembuhkannya. Orang gila semuanya kan, tidak perlu pakai obat mahal obat saraf tuh. Suruh dukun menyembuhkan orang gila, ah itu baru mantap. Bisa nggak? Kan nggak bisa. Ah itu mereka pendusta saja. Makanya dapat satu berita dari jin, tapi ditambah 100 kedustaan. 100 kedustaan. Jadi ini 3 poin dibedakan. Poin yang pertama, datang sekedar bertanya. Poin yang kedua, datang untuk membenarkan. Poin yang ketiga, dia datang untuk membuktikan kedustaan dukun. Ini dituntut kalau kita mampu. Yang rajih ini tadi, ini yang rajih. Yang kuat. Tadi poin yang ketiga, datang untuk membuktikan kedustaan dukun itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu pernah datang kepada Ibnu Sayyad, dukun. Dukun namanya Ibnu Sayyad. Tapi Ibnu Sayyad itu dapat dalam sebuah riwayat dia bertaubat dari perdukunan. Tapi Rasul datang kepada Ibnu Sayyad yang diduga dia ini dajjal dia. Kemudian Rasul menguji dia. Ingin membuktikan bahwasanya dia ini dusta saja. Ini qad ad-dukhan. Ad-dukhan. Dia cuma sampai dua kata saja. Ad-duh gitu. Alif dengan nun ketinggalan. Enggak bisa dia menebak apa yang ada di dalam hati Rasul. Jadi Rasul melakukan itu mendatangi dukun tujuannya apa? Untuk membuktikan kedustaannya. Nah, itu memang dituntut kalau kita mampu melakukan hal tersebut. Kemudian kita lanjut hadis yang nomor 4. Hadis yang nomor 4 dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu." Bukan bagian dari kami orang yang melakukan tatayur. Tatayur kemarin kita sebutkan anggapan sial atau mengundi nasib gitu. Untung ruginya, sialnya, bagusnya dengan burung atau dengan angka. Intinya anggapan sial atau anggapan positif dengan sesuatu. Au tutuyirolahu atau minta dilakukan tatayur untuknya. Tatayur ini nanti ada pembahasan khusus. Ini bab berapa? 26 ya? 27, bab 28 kalau nggak salah. Tatayur nanti ada pembahasan khusus bab nomor 28. Nanti akan kita bahas lebih detail di situ. Au takahana atau melakukan perdukunan. Au tukuhina lahu atau dilakukan perdukunan atau minta orang melakukan perdukunan baginya. Orang yang melakukan perdukunan dan orang yang minta dilakukan perdukunan untuk dia, ini sama. Yang melakukan perdukunan ini kafir. Yang minta agar orang melakukan perdukunan untuk dia, ini kafir juga. Jelas ya? Yang datang minta agar orang melakukan perdukunan untuk dia, itu kafir juga. Au sahara atau melakukan sihir. Au suhira lahu atau dilakukan sihir untuk dirinya. Kalau cinta tak dapat, pelet bertindak, katanya kan. Datang ke dukun disihir. Nah, yang minta sihir ke dukun ini sama kafirnya dia. Yang menyihir ini kafir, yang minta sihir juga kafir. Wa man atakahinan, barang siapa yang datang kepada dukun fasaddaqahu, lalu dia benarkan bima yaqul, dengan apa yang diucapkan oleh dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang kepada dukun dan membenarkan, berarti sama dengan 3 hadis sebelumnya. Datang kepada dukun dan membenarkannya walaupun enggak bertanya. Karena membenarkan dukun berarti menyetujui kekufuran. Orang yang menyetujui kekufuran maka dia kafir. Dalilnya mana? Mana dalilnya bahwasanya orang yang menyetujui kekufuran itu kafir? Dalilnya itu surat An-Nisa ayat 140. Gak ada di buku tambahan itu, antum tambah surat An-Nisa ayat 140. Mana dia nih? Hilang. Bani. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi. Telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Kitab, itu Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Apabila kalian mendengar ayat Allah dikufuri. Wa yustahza'u biha, dan diejek-ejek atau diperolok. Fala taq'udu ma'ahum, maka jangan duduk bersama mereka. Ketika ayat Allah itu dikufuri atau diejek-ejek dipermainkan, fala taq'udu, jangan duduk, ini duduk saja. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka merubah tema pembicaraannya kepada masalah yang lain. Innakum idzam mislukum mislhum. Innakum idzan misluhum, kalian kalau tetap duduk bersama mereka, berarti sama dengan mereka. Jika orang itu mengejek, memperolokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalian duduk bersama mereka, perhatikannya, duduk bersama mereka, innakum idzan misluhum, kalian sama dengan mereka. Itu duduk saja. Apalagi membenarkan. Itu dalilnya. Surat An-Nisa 140. Orang yang membenarkan kekufuran, menyetujui kekufuran, maka dia sama dengan orang kufur tersebut. Kemudian lanjut, sekarang penulis menyebutkan ucapan ulama. Ucapan ulama, Al-Baghawi, qala Al-Baghawi, berkata Al-Baghawi. Ini dalam tafsirnya, Imam Baghawi punya tafsir kayaknya. Al-Arraf, Al-Arraf, siapa Al-Arraf? Alladhi yadda'i ma'rifatal umuri, adalah orang yang yadda'i, yang mengaku ma'rifata, bisa mengetahui al-umur, berbagai hal, al-umur, berbagai hal, baik yang masa lalu, sekarang ataupun akan datang. Nanti kan ya, umum dia nih bisa mengetahui berbagai hal, baik yang masa lalu, sekarang ataupun yang akan datang. Dengan apa? Bimuqaddimatin, dengan muqaddimah. Apa maksudnya? Muqaddimah itu ritual-ritual atau ya cara-cara lah, bentuknya bagaimana ritualnya, entah ada bacaan, ada pesugihan, atau ada sesajen dan semisalnya. Muqaddimat itu ritual-ritual. Dia arraf, orang yang mengaku bisa mengetahui segala macam hal dengan muqaddimah, dengan ritual-ritual. Yastadillu biha 'alal masruq, dengan ritual tersebut dia bisa menunjukkan di mana pencuri itu berada, wa makanid dhalah, atau tempat barang yang hilang. Jadi mana barang itu hilang, dibikinlah ritual-ritual gimana caranya bebas. Wa nahwi dzalika, dan hal yang semisalnya. Tadi kan arraf tadi bisa mengaku, bisa mengetahui segala hal, baik yang akan datang, yang telah berlalu, atau yang sekarang, atau yang akan datang, umum dia, dengan ritual-ritual. Nah, ritualnya itu apa? Nah, ini bentuknya. Ritualnya, bentuknya di sini sebutkan. Ini contoh saja. Pertama, dengan melihat garis tangan, misalnya. Dengan melihat garis tangan. Nah, dulu SD pernah, SD atau SMA, yang praktik itu gurunya. Itu kita nanti lagi. Lulus deh ya kan, peretak alang, bagus deh. Itu lah, lurus kan, peretak alang, bagus. Pandai ngaji, suki yang kita dengar ya kan. Nah, itu termasuk praktek pendukunan. Ingin mengetahui perkara goib. Atau bentuknya, ada yang ke tanganmu deh, 18 dengan 81. Jadi 99, asmaul husna. Betul ya? Jadi cara pertama dengan melihat garis-garis tangan, itu biasa. Ini sekedar contoh saja, dan bentuknya mungkin berkembang. Yang kedua, dengan tanggal lahirnya dibikin ini itu, ini dibikin apalah. Sebut lagi kesimpulannya ini, tanggal lahirmu kau tuh hancur hidupmu tuh, mukimu pun hancur. Yang ketiga, dengan melihat golongan darah pun jadi. Otakmu tuh asana buntuk. Kurang ajar ya kan? Golongan darah. Intinya contoh saja. Yang keempat, melihat dengan sebuah wajan, tempat, gelas, diletakkan ada apa di situ, mungkin bisa nimbul barangnya gitu kan, ada bola bisa nampak. Nah, itu. Terserahlah bentuknya apa. Mun zaman film Pramdi kan dulu ada. Ya. Pramdi mengajarkan ya, hati-hati. Gimana? Belalang ya? Belalang ya? Sama. Orang Jawa dan tahu. Kemudian yang kelima, dengan kartu. Nah, ini kartu banyak juga nih kartu ini. Yang keenam, dengan buat garis di tanah. Garis di tanah atau garis di kertas atau garis di papan, simbol-simbol atau bentuk raja-raja, itu biasa juga dilakukan. Yang ketujuh, dengan bikin tulisan di tangan, kode-kode atau simbol-simbol di tangan. Yang kedelapan, dengan tanda lahir. Oh, ada tompel di hidungmu tuh ya, itu tandanya itu tanda lahir. Biasanya ada tanda lahir ya kan? Tanda lahir itu biasanya dijadikan sebuah bahan untuk meramal. Yang kesembilan, dengan abjad. Abjad nanti ada hadis terakhir. Hadis terakhir ucapan Ibnu Abbas itu kan abjad. Nanti kita pas kita jelaskan ucapan Ibnu Abbas itu apa yang dimaksud dengan abjad. Yang ke-10, dengan mendapatkan berita dari jin, kerjasama dengan jin dan setan. Nah, itu biasanya cara-cara yang mereka lakukan untuk meramal, untuk mengetahui perkara yang goib menurut pengakuan mereka. Kemudian wakila, dan dikatakan arrob itu adalah wal kahin, sama arrob dan kahin itu sama, dikatakan arrob dan kahin itu sama. Wal kahin dan kahin huwal ladzi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal, dialah yang mengabarkan tentang perkara goib yang akan datang, perkara goib yang belum terjadi dan akan terjadi nanti kiamat 2012, sekarang 2021, dia dah kiamat dulu, dah mampus, betul ke? Dah mati kan? Siapa namanya lupa. Jadi dukun, apa itu dukun? Mengabarkan, mengaku mengetahui perkara-perkara goib yang akan datang. Nah, itu dukun. Kalau arrob bukan cuma yang akan datang saja. Arrob itu bisa yang telah berlalu, yang sekarang atau yang akan datang. Caranya dengan ritual-ritual khusus. Nyari dompet hilang kan sekarang. Bukan yang akan datang, dompet hilang kan sekarang. Nah, cari di mana? Oh, di sini. Nah, itu namanya arrob. Jadi arrob itu lebih umum. Tahu enggak? Arrob itu lebih umum, peramal itu lebih umum. Kalau dukun khusus. Kenapa? Dukun itu dia titik beratnya kepada meramal perkara goib yang akan datang. Kemudian waqila alladzi yukhbiru amma fid dhamir, dan dikatakan dukun itu mengaku mengetahui perkara yang di dalam hati. Jadi dukun itu di sini ditafsirkan, dijelaskan pengertian dukun. Satu, mengetahui perkara goib yang akan datang. Yang kedua, mengaku mengetahui isi hati. Habis sekarang namanya telepati ke? Telepati lagi? Telepati ke? Berbicara dengan apa? Telepati ke namanya? Dengan dilihat ya, maksudnya itu. Kalau tidak salah itu namanya telepati. Itu sama. Itu sama, enggak ada yang bisa mengetahui isi hati. Azan dululah kita, nanti lanjutkan setelah azan Isya. Bismillah. Robi. Kalau kecil ya dua kali, kalau besar sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil-dalil. Sudah hari-hari kalau ini gampang lah. Terus kita lanjutkan membaca apa yang ditulis oleh penulis. Dan Abul Abbas Ibnu Taimiyah berkata, Al-Arraf, peramal, ismul kahin, nama untuk dukun, wal munajjim, dan ahli nujum, war rommal, dan ar-rommal, rommal itu yang dia meramal dengan batu-batu, wa nahwihim, dan yang semisalnya, mimman yatakallamu fi ma'ribatil umur, dari orang-orang yang berbicara untuk mengetahui berbagai hal, bihadihi turuq, dengan jalan-jalan ini. Dia ingin mengetahui perkara-perkara tertentu, baik yang telah lalu atau yang sekarang atau yang akan datang, dengan ritual-ritual tadi yang kita bilang. Itu namanya peramal. Paham? Peramal, dia itu lebih umum. Ingin meramal intinya, enggak cuma untuk yang akan datang dia, bisa yang telah lalu, yang sekarang atau yang akan datang. Adapun dukun, dukun itu berbicara tentang perkara goib yang akan datang, itu dukun. Itu ahli nujum dia meramal dengan melihat bintang-bintang. Mendukun palsu. Meramal kan apa? Kemudian yang terakhir, coba yang terakhir. Ibnu Abbas berkata tentang orang-orang yang menulis abjad. Nah, ini abjad. abajat, dan melihat bintang-bintang, yaitu meramal dengan melihat pergerakan bintang dan benda-benda langit. Ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Aku tidaklah melihat orang yang melakukan praktek tersebut mendapatkan bagian di akhirat sedikit pun. Tidak dapat bagian di akhirat sedikit pun, itu kalimat yang menunjukkan kepada kufurnya orang yang melakukan hal itu. Ini ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, orang yang melakukan praktek menulis abjad tadi untuk perdukunan, atau melihat bintang-bintang dan pergerakan langit untuk perdukunan, maka dia enggak dapat bagian apapun di akhirat. Ucapan, tidak dapat bagian apapun di akhirat, itu menunjukkan Ibnu Abbas mengkafirkan mereka. Paham ya? Abjad itu apa? Abjad itu huruf-huruf yang mewakili angka-angka. Abjad itu huruf-huruf yang mewakili angka-angka. Itu bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk perdukunan. Nah, abjad ini, contoh saja ya. Hamzah itu artinya satu, ba artinya dua, jim artinya tiga, dal artinya empat, ha artinya lima, waw enam, zai tujuh, ha delapan, to sembilan, ya sepuluh, ka dua puluh, lam tiga puluh, mim empat puluh, nun lima puluh, sin enam puluh, ain tujuh puluh, fa delapan puluh, sot sembilan puluh, kop seratus, ro dua ratus, shin tiga ratus, ta empat ratus, sa lima ratus, kho enam ratus, zal tujuh ratus, bot delapan ratus, go sembilan ratus, goin seribu. Jadi huruf-huruf hijaiyah, tapi mewakili angka. Itu bisa dipakai kebaikan, bisa dipakai keburukan. Karena dulunya ulama-ulama yang membuat manzumah sair-sair, kadang-kadang menyebutkan tahun-tahun tertentu dengan huruf-huruf ini. Bisa dipakai kebaikan. Enggak semuanya untuk perdukunan. Tapi kalau dipakai perdukunan, namanya siapa? Hamzah. Oh, Hamzah tadi berapa? Mim berapa? Oh, kau tuh berarti tuh. Oh, umurmu segitu. Nah, ini beda yang besar. Itu meramal dengan abjad tadi. Jelas ya? Jadi abjad adalah huruf-huruf hijaiyah yang mewakili angka-angka tertentu. Kalau dulu SD pernah anak kayak gini. Lupa anak cuman. Ada. SD itu dulu ada. Ini huruf B. Berapa nih? Nah, dulu ada. Cepat lah waktunya habis ya. Kemudian apa ya? Terakhir tadi. Ar-Rab. Al-Arrafu dengan Al-Kahin. Al-Kahin. Perhatikan ya, Ar-Rab itu meramal. Untuk apa? Dulu, sekarang, dan akan datang. Kalau dukun meramal perkara gaib yang akan datang, atau isi hati. Nah, arab itu caranya banyak. Tadi cara yang kita sebutkan banyak, garis tangan ini itu caranya banyak. Kalau dukun itu melihat perkara gaib yang akan datang. Nah, gaib itu apa? Ini perlu kita bahas. Dikit ya, nambah waktu dikit ya. Gaib. Gaib. Gaib itu ada dua. Satu namanya gaib mutlak. Mutlak. Yang kedua namanya gaib nisbi. Gaib mutlak itu satu, hanya Allah yang tahu. Allah dan sebagian Rasul yang diberi tahu. Kalau perkara gaib mutlak seperti ini, seperti kapan hari kiamat, itu hanya Allah yang tahu. Ketika dia meramal hari kiamat begini, begini, begini, maka itu namanya dukun. Itu gaib mutlak. Intinya, kalau gaibnya gaib mutlak, dia meramal dalam hal ini, itu namanya dukun. Mungkin kita lanjutkan pada waktu yang akan datang nanti. Adapun nisbi, nisbi misalnya terjadi kecelakaan di Semparo. Semparo sunun. Semparo, orang Semparo tahu enggak? Orang Semparo tahu enggak? Tahu, antum tahu enggak di sini? Kalau belum punya HP gitu loh, enggak punya HP. Antum tahu enggak kejadian di sana? Antum enggak tahu. Antum yang enggak tahu itu namanya goib bagi antum. Tapi bagi mereka enggak, itu namanya nisbi. Nisbi itu sebagian goib dan sebagian tidak, tergantung tempat dan waktu. Contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tahu enggak kejadian di kerajaan Saba? Enggak tahu, tapi orang-orang Saba tahu enggak kejadian di situ? Tahu. Orang Saba tahu kejadian itu, tapi Nabi Sulaiman enggak tahu. Bagi Nabi Sulaiman itu goib, tapi goibnya nisbi. Misalnya antum belajar, kemudian antum tahu kalau goibnya nisbi, ini bukan perdukunan. Antum tahu sejarahnya Rasul dan para sahabat, padahal antum enggak melihat. Dengan belajar, itu goib nisbi, bisa kita ketahui. Adapun goib mutlak, contohnya goib mutlak itu mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, turunnya hujan. Bukan dengan ramalan cuaca, maksudnya mengetahui turunan hujan itu adalah mutlak bagi Allah, yaitu berapa banyak hujannya, seberapa deras, di mana saja tempatnya, itu Allah yang mengetahui. Kapan kita mati, besok kejadian apa saja, itu namanya goib mutlak. Kalau dia mengatakan besok terjadinya begini, kamu mati tanggal sekian, hujannya nanti begini, kadarnya begini, kemudian apa yang di dalam rahim? Kan dalam rahim kita mengatakan bisa lihat USG ya? Enggak, bukan cuma itu saja. Di dalam rahim bukan cuma mengetahui kelamin, tapi rizkinya berapa banyak, berapa umurnya. Itu yang terjadi dalam rahim, pencatatan rizki, pencatatan umur, pencatatan kebahagiaan atau sengsaranya, dia secara detail hanya Allah yang tahu. Itu namanya goib mutlak. Jadi kalau dukun meramal dari sisi ini, maka ini dukun. Tapi kalau kita mengetahui dari sisi nisbi, sebagian tahu, sebagian enggak. Kita di sini, di pasar ada kecelakaan, orang di pasar tahu, kita enggak tahu, itu namanya goib nisbi. Karena kita lagi enggak di pasar, buka HP, oh tahu jadinya kita. Jadi enggak goib lagi. Tadinya goib, sekarang jadi tidak goib karena kita dapat berita. Ya, waktunya habis, nantilah kita lanjutkan lagi. Nambah sedikit nanti. Ya, kita cukupkan pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan akhirnya dengan doa kepada majelis, subhanallahi walhamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.